Mitra bisnis, ratusan tempat usaha di sejumlah kawasan kota di Jakarta disegel Pemda karena dianggap menyalahi peruntukan. Akibatnya, banyak sektor usaha kecil menengah yang dirintis masyarakat dari nol selama belasan tahun kini terancam bangkrut. Padahal, masyarakat sering didorong untuk berwirausaha. Ketidakjelasan langkah Pemda ini bukan hanya menimbulkan ketidakpastian hukum dalam berusaha, tapi juga menutup lapangan pekerjaan yang diciptakan sendiri oleh masyarakat. Nah, untuk membahas hal ini di ujung telepon, saya sudah tersambung dengan mantan anggota DPR, Alvin Lee. Pak Alvin, bagaimana komentar Anda? Saya kira ini kan keadaannya sudah salah kaprah ya. Saya menilai sangat tidak bijaksana kalau pemerintah kemudian menutup usaha itu atau membongkar bangunan-bangunan tersebut. Kalau memang pemerintah mau begitu, coba saja itu pedagang-pedagang kaki lima juga digusur loh. Ya, karena kaki lima itu kan sebetulnya untuk pejalan kaki, tapi itu juga jadi tempat dagang. Kita juga mempertanyakan yang seharusnya jalur hijau, itu kemudian jadi tempat usaha, itu juga diizinkan oleh pemerintah. Juga banyak tempat-tempat lokasi-lokasi yang seharusnya juga dialokasikan untuk sarana publik. Misalnya harusnya sebagai taman atau ruang terbuka publik. Tapi kemudian dikonversi juga oleh pemerintah menjadi tempat usaha dan sebagainya. Dan justru yang memberikan izin pemerintah. Saya kira move-move seperti ini saya khawatir cuman move oleh pejabat-pejabat untuk ujung-ujungnya nanti memeras pengusaha-pengusaha itu aja. Nanti ujung-ujungnya duit juga. Padahal selama ini masyarakat didorong untuk berwirausaha ya. Saya ini heran kepada pelaku pemerintahan baik di pusat maupun daerah. Di saat negara-negara lain itu memberikan fasilitas, memberikan bantuan kepada rakyatnya untuk meningkatkan produktivitas pribadinya, khususnya menghadapi resesi ekonomi ini, Indonesia ini malah mengeluarkan aturan yang macam-macam. Di satu sisi katanya pemerintah mengeluarkan stimulus dan sebagainya, tapi di sisi lain justru mempersulit proses-proses untuk rakyat kita ini meningkatkan produktivitas pribadinya. Di luar negeri justru mulai berkembang pola working from home, bekerja dari rumah dengan adanya teknologi informasi dan sebagainya. Nah di Indonesia orang sejak dulu sebetulnya rumah di Indonesia ini merupakan rumah produktif, bukan hanya untuk tempat tinggal, tapi ada yang namanya industri rumah tangga, ada yang namanya dagangan rumahan, punya rumah garasinya dibuat kios dan sebagainya. Itu sudah menjadi karakter dari permukiman kita dan juga pola hidup kita. Ini tiba-tiba ada gagasan seperti itu, saya kira yang punya gagasan seperti itu tidak layak menyebut dirinya rakyat Indonesia itu. Bagaimana kalau alasannya menyalahi tata ruang atau peruntukannya, Pak? Nah, kalau mau begitu, konsisten sejak hari pertama nggak boleh. Jangan ini usaha udah berkembang, baru dikejar-kejar, mau diusut dan sebagainya. Sama seperti kaki lima, kalau memang tidak boleh untuk dagang, sejak hari pertama ada orang nongkrong di sana jualan, itu harusnya udah digusur, disuruh minggir. Jangan nanti nunggu usahanya udah gede, baru digusur-gusur. Kemudian selama proses itu, tiap hari ditarik retribusi, itu kan sama saja mempersulit hidup rakyat. Demikian Alvin Lee dan saya Rizal Andika.